kumpul-kumpul. Ayo, ayo. Lakukan yang terbaik. Di TV SMS TV dan saling sama kali SMS Talki TV sama saling sapa. Oh, saling sapa internet. Iya, bukan broadcast ya, bukan broadcast, on air, on air. Iya, via internet. Iya, dan bisa diakses lewat BlackBerry juga di SMS Talki TV. Oh, saya ketik dulu kalau gitu ya, nanti tolong disiarkan ke browser. Siap. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Dengan Hasan Al-Banani. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah yang maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui segala isi hati, maha menentukan setiap takdir, menjadikan pertemuan yang diatur Allah ini benar-benar jadi amal soleh kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sejujurnya hari Sabtu dialog seperti ini salah satu yang saya tunggu-tunggu karena bakal dapat ilmu dari teman-teman AA ini, Pak Budi dan Pak Ridwan Kamil. Dan sebelum dilanjutkan obrolan kita pada pagi ini, informasi ini khususnya bagi warga Bandung yang dekat-dekat dengan Darut Tauhid, jam 6 seusai acara ini kita akan launching DT Berkebun. Nah, ini DT Berkebun ini adalah sebuah model contoh bagaimana dinding-dinding dan diupayakan punya nilai tambah dengan berkebun. Jadi sesudah acara ini, yang dekat-dekat Darut Tauhid berangkat aja dari sekarang, dengar radionya di motor atau di mobil. Nanti kita kumpul jam 6 maksimal sampai jam 7. Bagi yang akan meniru DT Berkebun atau nanti Kang Ridwan dan Abu Faisal juga akan hadir bersama dan menjelaskan bagaimana konsep kebun kota ini kita realisasikan. Setuju hadirin? Ya, insya Allah sebulan ya, amin, sebulan sekali. Nah, bulan depan kita akan membuat ke Karedos. Ini pasti ya, karena kita akan memanen sama-sama ya. Insya Allah ini sesuatu yang menarik. Dan terima kasih kepada Kang Ridwan dengan idenya, Abu Din juga, serta Pak Nur Hadi di sini yang terus-terus sampai tadi malam menyiapkan segala sesuatu bersama tim Kang Ridwan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Din, Kang Ridwan. Kabar, alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah, suara sedikit. Iya, pas ngebuat ya. Nanti harus banyak obat ya. Iya. Abu Din, sehat Abu Din. Alhamdulillah. Gimana ITB, baik-baik aja? Alhamdulillah. Tetap di tanah ya. Alhamdulillah. Katanya ada fakultas kedokteran di ITB? Belum ada. Belum ada ya, nanya saja. Baik, jadi kalau ada wajah ingin buat ITB jadi dokter ya. Nah, jadi ini kali ini kita membahas apa nih? Masih tetap kebun kota atau yang lain? Masih ada, masih lanjutkan soal kebun mematangkan. Iya. Silakan, silakan, apa nih ide kita? Apa yang mau kita matangkan sehingga tidak hanya obrolan dan terrealisasi? AA juga baca itu websitenya Kang Ridwan yang apa tuh? Yang dapat ya syariatnya penghargaan dari tentang ide berkebun. Kenapa ini dianggap sesuatu yang menarik? Ya, itu sebenarnya. Jadi kalau berkebunnya sedang menjadi gerakan global. Seluruh dunia sekarang bergerak karena pada dasarnya sedang terjadi namanya kecenderungan krisis pangan. populasi meningkat, orang desa ke kota, tempat kami berkurang, konsumsi meningkat, jadi lebih banyak gitu. Sehingga dicari cara bagaimana orang kota pun bisa jadi petani. Bahkan di Cina sedang dikonsepkan seluruh gedung-gedung tingginya itu harus ada sawah. Oh gitu ya? Jadi nyawa tadi gedung gitu. Kenapa memang krisis pangan ini sangat serius atau suatu saat? Ya itu ya Pak. Pertama dalam sejarah harga jengkol lebih mahal dari harga ayam. Ayam, tiga ayam itu. Jadi orang kaya sekarang makan jengkol, orang miskin makan ayam. Tiba-tiba. Jadi harga jengkol itu tiga ekor ayam, bayangkan. Nah itu sekadar menunjukkan di masa depan hal-hal seperti ini akan terjadi. Indonesia sekarang buah-buahan impor, buah-buah jeruk dari Cina atau jumlah yang buah supaya di sisi dalam lebih murah dari buah-buahan impor. Jadi jangka panjang krisis pangan ini dianggap secara global harus dicari solusinya. Nah salah satunya adalah menggerakkan kembali orang-orang yang biasa hanya konsumsi menjadi pemproduksi. Wah ini menarik nih, satu pernyataan yang sangat menarik kita tafakuri. Kita yang biasa mengkonsumsi, tapi diupayakan kita juga bisa memproduksi. Wah ini menarik ya, dan jarang terpikir ya. Biasanya kita mikir pengen beli, realistiknya ini. Nah, kelebihan orang Indonesia adalah penduduknya banyak. Kedua, hobinya tayung. Jadi waktu penghargaan global itu ada dua, satu pada gerakan berkebunnya yang dianggap sebagai solusi masa depan. Kedua, dengan kunaon sudah di Indonesia mah dari dua kota di Bandung Jakarta dalam setahun tiba-tiba di 27 kota itu di dunia nggak ada dengan kecepatan itu. Ternyata kuncinya adalah di internet. Jadi Indonesia itu negara yang boleh masih berkembang banyak masalah, tapi kalau udah urusan update status tentunya juara dunia. Bahkan menjelang koma juga update dulu koma. Tapi nggak ada yang update matematika koma. Nah gara-gara itulah, karena begini, ternyata orang Indonesia itu hobi pamer. Tapi kita ambil positifnya, mau ngambil bibit di foto belakang, ngambil sepatu berkebun di foto belakang, banding nyampul di foto belakang, segala di foto belakang di share ke Facebook atau Twitter, sehingga kota-kota lain kan bahkan ada yang bilang, katanya orang Indonesia sekarang kalau dulu sebelum makan kita berdoa, kalau sekarang sebelum makan kita foto-foto dulu makanannya terus kita upload di itu. Nah, sisi positifnya, gara-gara hobi berbagi foto dan kegiatan, kota-kota lain terinspirasi. Akhirnya dengan kecepatan oleh internet, mereka menganggap, oh ini revolusi ya. Kebaikan bisa disebarkan dengan begitu cepatnya melalui medium yang namanya sosial media. Dan menurut mereka tidak banyak dunia seperti Indonesia. Jadi kurang lebih itu pengajaran daripada solusi masa depan. Dan kedua pada caranya menyampaikan kampanye kebaikan melalui teknologi. Masya Allah. Ya kita juga terkena nih virus ini, kota berkebun ini. Insya Allah kalau para pendengar ini juga menjadi tertarik ya, kita mulai saja buat solusi kecil-kecilan. Karena rumus kita kan 3M. Apa jadi? Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, mulai harus diperpanjang meme-nya ya. Jadi dari ini kita akan mulai bisa kita rasakan. Ternyata efek-efek senang berkebun ini selain menghasilkan makanan, ada efek lain tidak? Itu tadi ya. Secara psikologis. Orang-orang yang sering berinteraksi dengan alam punya dua dampak psikologis. Satu, biasanya lebih pintar ya, karena bersentuhan dengan alam katanya menstimulasi otak untuk lebih fokus. Jadi kalau pengen jago ngerapal denas itu ya, habis Quran kan, kalau berbanyak berkebun insya Allah ngapalnya jauh lebih jernih dan lebih cepat. Yang kedua, stres berkurang. Karena biasanya berdekatan dengan alam, ada reaksi kimiawi, oksigennya membuat kita jauh lebih rileks. Itulah kenapa minggu lalu saya sampaikan, yang nilai ujian nasional yang banyak yang juara-juara justru dari Bali. Pohon-pohonnya banyak, sayur-sayurnya banyak dalam kesehariannya. Nah, Bandung sekarang itu kenapa panas ya, terutama Bandung tengah ke selatan, karena kurang hijau-hijau. Kalau kita perbanyak jadikan budaya, dimulai dari daur kalim berkebun, dari pembajak air pendengar yang terinspirasi, kalikan ratusan ribu jutaan melakukan, ini revolusi. Mungkin dipanennya 5 tahun, 10 tahun, jadi budaya baru, bahwa berkebun di Bandung biasa aja. Tapi ada festival panen setiap bulan, nah itu yang kita butuh kreativitas. Mau digambarkan acara panennya, ini yang kita sebut dengan secara psikologi, orang yang berkebun tidak pernah sedih karena bahagia, karena excited ingin panen gitu. Ada satu yang menarik dari Jakarta, waktu kita panen, ada satu anggota, anak kecil umur 5 tahun ya, tiba-tiba tiba-tiba ambil kerasnya 10, terus si hasil panennya dimasukin satu-satu si kampung yang karena berlebih. Sudah ketok pintu tetangga, kayak gimana ya Pak Fian bilangnya, ini saya kebun panennya banyak. Tapi dia berbagi tanpa disuruh orang tua gitu. Ketok pintu satu dikasih, ini hasil panen saya, dan seterusnya. Kan masa dipuji bilangnya bukan tangga gitu. Jadi ada kebaikan sosial lahir otomatis gara-gara dia panen, dia ingin berbagi, dan seterusnya. Masya Allah, Alhamdulillah. Termasuk ada yang menikah, gara-gara sering panen bareng. Oh gitu ya. Di kembali untuk kesehatan. Namanya anjot kampung jodoh. Baik-baik, ini menarik ya. Pasti ada hikmah dari semua ini. Dengan Pak Jadi, kabar sekalian. Ini ada juga kejadian di semua Pak Budi. Jadi di pesantren suatu selesai ceramah, lihat benteng nih. Aduh, umat ini benteng sepanjang ini. Kalau dicet pasti mahal, kehujanan pasti kotor. Sudah sampaikan ke bilang, ini akalin ini benteng akan kalau enggak kumuh. Udah masjid bagus, benteng jelek, kita lagi mikir. Tiba-tiba hari Sabtunya kita dialog ini sekarang di pesantren semua. Itu juga sedang dipersiapkan benteng jadi tempat panen. Kolamnya jadi ikan, atasnya jadi kampung. Aduh, Masya Allah ini. Nah, pertanyaannya, apa saja nih yang harus disiapkan oleh para pendengar untuk bisa seperti ini? Yang pertama, sebenarnya nawaitunya ya, karena teknologi sudah memungkinkan menanam padi pun bisa dikantong plastik. Ya. Kalau kita ke Ciwide sekarang, itu di halaman-halaman rumahnya, itu berkebunnya di karung-karung. Jadi karung dikali banyak lah gitu ya, untuk menanam banyak hal. Jadi sebenarnya tempat tidak menjadi masalah. Mau ada tanah, tidak punya tanah, selama ada niat yang bisa. Jadi berkebunnya bisa di tanah, alhamdulillah. Kalau nggak ada, bisa berkebun di atas beton juga tidak masalah. Tapi dikasih wadahnya. Nah yang menarik adalah vertical garden namanya. Jadi bercocok tanamnya di sini dingin. Nah dingin ini di mana-mana biasanya diabaikan. Kita lihat ke kampung-kampung padat, di dinding-dinding rumah kita, itu sebenarnya peluang untuk menaruh sesuatu. Nah, kuncinya adalah membuat wadah-wadah ini sesuai imajinasi kita. Di Jogja ada bekas helm nganggur, bekas helm ojek kan barang rawa, kumpul-kumpul, terus jadi wadah. Ya, sepatu bekas juga ya, katanya. Ada yang dari botol mineral, di pacung gitu kan, kasih tanah dan seterusnya. Ada yang bisa pakai polybag atau pakai bekas pot seperti yang kita lihat ya, bekas cat gitu. Atau yang mau agak rapihan gitu, apa aja. Ada yang pakai bambu bombong, bambu yang besar. Jadi selama ada wadah di mana tanah bisa berpijak duduk di situ bisa kita pakai. Dan ini bahan dasarnya ya, bahan apa bahan wadahnya. Lalu tanahnya gimana? Tanah biasa aja atau tanah khusus? Tanahnya memang kalau bisa dicampur dengan tanah kita kalau di Bandung tanah lembang istilahnya tanah terbaik ya untuk menanam itu. Kemudian bibit, nah sebenarnya boleh menanam apa saja, tapi kalau di kota jangan yang lama-lama lah. Nah karena jangan yang lama-lama biasanya yang panen 21 hari sebulan itu kangkung, bayam, pokcoy. Yang lain-lain biasanya lebih dari sebulan, itu juga ada masalah kalau agak bersabar gitu ya. Nah dengan seperti begitu kita bisa memanen minimal yaitu tadi sebulan sekali. Nah yang menarik di Kota Bandung ini karena paling kreatif ya dari sisi aplikasinya. Kalau panen suka ini lomba masak gitu, terus digabung dengan orang main musik, bikin perlombaan, sehingga panen ini yang ditunggu rekreasi Bandung ya. Oke, tak dulu sebelum panen kan ada perawatan ya. Apakah harus disiram tiap hari atau dia sadar sendiri untuk tumbuh atau gimana? Biasanya disiram pagi sebelum jam 9 dan sore dan setelah jam 4. Kemudian dua kali siram ya, mungkin seminggu sekali kita kasih pupuk yang ada cair, tinggal disemprot, tinggal bisa dibeli. Sebenarnya sama saja, segala sesuatu di tempat yang kita hidup ini harus dirawat, jadi nggak bisa diculukkan gitu. Nah itulah butuhnya kecintaan. Jadi jangan menanam ingin panennya tapi nggak dirawat, terus hasilnya baru butuh. Biar kalau dirawat, dirapi, disiram, dikasih pupuk rutin, dinikmati sebagai hobi baru, sebagai rutinitas positif yang baru, biasanya itu hasilnya baru. Nah ini teman-teman sekalian. Jadi ada sebuah proses yang diharap proses ini pun punya nilai tambah bagi kita ya. Jadi bukan perkara panen saja, tapi proses ini juga diharapkan ada sebuah nilai tambah bagi perubahan perilaku kita, bagi perubahan suasana hati kita, bagi perubahan intelektual kita ya. Jadi nanam dengan penuh kasih sayang, nanam dengan tidak kasih sayang katanya beda. Bahkan ada sebuah penelitian yang mungkin saudara pernah dengar ya, yang satu dipuji terus, yang satu dicaci maki, yang satu dibiarkan, itu tumbuhnya berbeda. Oh aja nanti dicoba ya, ada obat yang banyak untuk percobaan. Ternyata kalau yang pakai kasih sayang gitu ya, pakai zikir tanamnya, Allah kan maha mendengar. Sedangkan yang ditanam itu juga bisa dihulaku maafis sanawati wa maafis'ab, dia juga bertasbih. Kampung bertasbih, tanah bertasbih, pakcoy bertasbih, bayam bertasbih, airnya bertasbih. Masa kita yang nanamnya kalah ya. Wah kalau kita penuh tasbih udah jadi tuh sebulan. Secara psikologis lain kelihatannya akan pada enak ya tiap hari gitu. Coba kalau lihat ada film atau apa ya yang suka nyiram membantu, kelihatan orangnya berbeda dibanding dengan yang suka makan aja ya. Ya ini serius sendiri, kita suka ada kesan tersendiri lihat nenek-nenek nyiram itu tidak. Jangankan film, gambar aja, gambar orang lagi nyiram pot itu ada kesan yang berbeda. Sama dengan polisi lagi mendorong atau lagi nyebrangin nenek-nenek, itu beda tuh, punya efek psikologis. Termasuk lihat gambar nyiram aja udah enak. Kelihatannya kalau kita penyiram itu bakal ada efek psikologis yang enak nih kelihatannya. Ada penelitiannya gak sih? Belum? Ya mungkin itu apa ya, psikologi orang melihat hal positif yang ternyata yang dulu tidak diimajinasikan begitu ternyata bisa. Itu kan menimbulkan ekspektasi yang luar biasa. Ya, karena pada prinsipnya orang itu ada softwarenya senang kepada kebaikan. Walaupun tidak langsung kena kepada dia, kita mendengar orang berbuat baik aja udah senang. Nah, benar, nyiram juga diharapkan menumbuhkan sifat-sifat kebaikan ya. Tapi pasti ada hikmahnya, betul? Yang menariknya justru setelah panen, tiba-tiba banyak anak-anak yang jadi hobi masak. Positifnya itu berlipat-lipat, tidak hanya dalam proses hikmahnya, tapi hikmahnya setelah panen itu banyak orang yang ini, termasuk ibu saya ya. Saya kan sering ke Jakarta untuk bolak-balik ya, suka dibeli kali pisang goreng dari ibu saya, dan saya mau paling enak sedunia untuk karena pisang gorengnya pertama ditanam oleh ibu saya sendiri, kedua dirawat oleh cinta oleh ibu saya, pas panen dipetik sendiri, digoreng sendiri, mengingat saya badannya kadang-kadang ke anak. Jadi waktu dimakan itu nikmatnya beda dengan pisang goreng yang beli di pinggir. Oh itu buat kangkeban, buat kami sih karena nggak dikirim ya. Jadi poinnya pada saat kita melakukan sesuatu dengan cinta, gitu ya, kadang-kadang ada sugesti kenikmatannya itu berbeda. Nah di Jepang ada mie Jepang itu namanya ramen. Ternyata kalau di Jepang untuk menjadi sebuah koki ramen harus lulus dulu prosedur. Dan salah satunya nggak boleh sedih kalau masak. Kalau kita sedih lagi masak, orang yang makan, si pelanggan restoran, tiba-tiba ikut makannya nggak enak, jadi sedih. Jadi butuh happy. Pada saat happy kokinya disuguhkan pada pelanggan, pelanggan yang makan itu jadi sisirian seorang anak. Itu jenis bahaya. Tapi poinnya itu maksudnya lakukan dari orang yang cinta, cintanya menular kepada yang diberi, kira-kira begitu. Kalau namanya dengan makna, kalau yang makna dan cawe di kecelot-kecelot. Baik, para pendengar. Jadi saya jadi lebih lucu dari biasanya. Baik, kenapa ini saya sebetulnya excited sekali ini menunggu jam 6 ini ya. Sengaja nggak lihat ke sana oleh Pak Nur Hadi dan kawan-kawan di inilah, seperti di pinggir, nanti supaya senang dia ke sana. Apa dia yang berpikir nih? Ya, saya melengkapi sudah sangat jelas dari Kang Ridwan ya. Mungkin beberapa aspek teknisnya, bahwa dengan menanam pohon atau vertical garden atau menanam rumput, sayuran di dinding ataupun di atas, penelitian membuktikan dia bisa mengurangi suhu di dalam ruangan maupun di luar. Dan di dalam dia bisa mengurangi 1-1,6 derajat, di luar dia bisa berkurang sampai 1,8 lebih. Apabila skalanya masih positif. Itu yang pertama. Yang kedua tentu saja dengan memahamkan ini, kota kita akan lebih dingin. Karena selama ini kota kita lebih banyak bangunannya dibandingkan ruang terbuka hijaunya. Ini pernah kita bahas dalam sesi sebelum-sebelumnya ya, Kak Ridwan. Jadi ada beberapa aspek yang menjadi multiplier effect-nya. Jadi akibat ikutannya dengan penanaman. Nah mungkin kita bisa mengembangkan Kak Ridwan nantinya selain sayur-sayuran itu saja, apotek hidup juga yang juga kita bisa lakukan di pot-pot di dinding. Yang ketiga saya ingat Kak, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga apabila mulai suntuk dalam menulis, maka beliau kemudian keluar. Beliau keluar melihat tanaman, melihat proses alam untuk mendapatkan inspirasi segera kembali dan kemudian mulai menulis lagi. Jadi saya pikir banyak hal yang kita bisa dapatkan dari kecintaan terhadap alam ini. Dan mudah-mudahan gerakan ini bisa menjadi gerakan yang nasional seperti yang disampaikan di Cina, di Jepang juga setiap bangunan lebih dari 1000 meter persegi maka dia harus menggunakan rumput garden. Jadi menjadi bagian dari sebuah kebijakan. Setelah menjadi kebijakan, insya Allah ini akan menjadi masif gerakannya. Insya Allah. Ya, benar-benar di Darul Tauhid, Darul itu ada 4 ya, satu di Gekawang ini kota Darul Tauhid ini. Tapi efek dari dialog ini kemarin sudah kita kan ada tanah di sini sekitar 1 hektar lebih ya, di kota ini bangunan akan dirobohkan sebagian dan dijadikan lapangan terbuka dengan pohon-pohon sehingga bangunannya akan diroba dan ditinggikan saja, diperluas tanah-tanah terbukanya. Ini salah satu efeknya ya. Dengan demikian diharapkan walaupun kita di kota yang padat, wah kan tanah mahal. Ah, lebih mahal karena udara segar. Ya, sekarang tanah murah tapi banyak kita mau apa? Nah, diharapkan nanti Darul Tauhid ini disetting ulang oleh tim arsitek Abudi dan Ridwan supaya betul-betul tempat yang terbatas di kota ini efektif. Yang kedua di Eko Pesantren. Eko Pesantren dari namanya saja sudah ekologi pesantren. Ya, tanahnya luas, ya banyak banget. Tapi kita membangun masjidnya juga di masjidnya itu lantai 2 sudah pakai ini sudah pakai kebun juga, maksudnya lapangan rumput, padahal itu di lantai 2 beton ya. Jadi kita sudah praktekannya termasuk ikan di sana justru ada di kolam ya, sehingga para jamaah itu dalam sholatnya itu lebih memikirkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kami kan. Terus nanti di Jakarta nih Abdi, kan kita punya masjid sekarang izin Allah lagi membangun di pusat kota di Cipaku 4 lantai. Jadi ini akan dicoba nanti direalisasikan juga di Jakarta supaya pusat kota dan masjid juga bisa jadi tempat paling hijau. Setuju ini, kalau mendengar? Nanti serua insya Allah bersama ada danung. Kemudian belum terserua ya? Diserua itu ada seorang bapak-bapak yang sebelum wafat mewakafkan tanahnya sekitar 8.000 meter, hampir sehektar, sepanjangnya danung. Jadi pohonnya tinggi-tinggi, wah enak sekali di sana, dan banjir. Ya ini lebih menarik lagi. Karena di sekitarnya itu, yang kawah-kawah itu dijadikan rumah oleh developer, akibatnya santri panennya nggak jelas ikannya, dahan ya apa-apa gitu ya. Nah, tapi kita akan coba bahwa konsep ekor ini nggak mengenal tempat, apakah desa atau kota, sehingga perubahan perilaku bisa didapat juga dari Sunan Ijo. Kita tambah lagi ya, ini contoh aja, pendengar bisa lihat, tapi itu hasil berkebun yang bisa dijual. Oh, jadi sisi berkebun di kota ini ya, kalau volumenya besar, itu bisa membantu ekonomi para pekebun kotanya. Kalau hasilnya banyak, kalau dikonsumsi sendiri, bisa mengurangi biaya dapur. Gitu ya. Sebulan 4 kali misalkan masak dengan hasil kebun sendiri. Yang kedua, di Jakarta dan di seperti ini, dijual ke perusahaan yang partneran dan komunitas, ada kafe-kafe di Jakarta yang bayarnya itu membeli dari komunitas karena jumlahnya saking cukupnya, dan dia setuju dengan gerakannya, dia beli gitu. Jadi para santri dan pendengar, kalau jumlahnya banyak kan kita berlimpah, ya hukum ekonomi aja, pada saat kualitasnya bagus kita jual ke pasar. Itu dilakukan di daerah Buah Batu, mereka bertani di daerah Ciwaspa, di daerah kota di belakang kota itu kampung-kampungnya dijual 500 ikan. Dan kalau panennya banyak, ya tinggal dikalikan lah. Nah, ini bisa menambah penghasilan juga. Ya ini, Kang Ridwan, kami ini memberikan sebuah foto sayuran organik. Ini paria ya? Satu paria dan kacang panjang. Satu paria dan kacang panjang yang ditanam secara alami tanpa menggunakan pupuk kimia dan pestisida kimia. Prisma Agro Mandiri Bandung. Oh ini Bandung ya? Ya ini dibeli dari komunitas Ujung Burung Berkebun. Masya Allah, senang ya kita kalau punya program sama-sama dengan multi manfaat lahir batin dan jadi amal soleh. Senang gak sih? Itulah sebabnya acara ini berlangsung terus. Sekali lagi, ini apa lagi? Oh, ini pelatihan, ini Abdul Faisal ya. Pelatihan pemanfaatan limbah rumah tangga tempat Eko Pesantren dilaksanakan 15-16 Juni apa tuh? Sabtu Ahad mulai jam 8 sampai jam 2 siang. Ya baik, materinya peduli lingkungan adalah ibadah, praktek merangkai limbah jadi tas atau dari remeh-remeh ya. Namanya remeh, bagaimana dia langsung jadi koper aja. Baik, ini pasti banyak yang menarik. Fasilitas sedekat, bahan belajar snack, ya biaya, ada modalnya. Ya toh, ya. Padahal siapa yang ingin dapat ikan hiu, tidak mungkin mancing pakai remeh. Ya, harus. Infaknya 200 ribu, ampun dari sekarang, ya. Dan ingat ya, pengeluaran untuk ilmu, untuk pengalaman, itu bukan pengeluaran. Tapi modal investasi ya akan balik lagi. Kayak sekolah berapa juta itu nanti hanya dengan 2-3 bulan gaji sudah tertutup ya, tergantung kerjanya apa. Pendaftaran via SMS ini apa sih namanya, aku nizik nomornya, bisa menghubungi kontak personnya Ustaz Agus Mubarok di nomor 022-6161-5161. Waduh ini saya ulangi, 022-6161-5161. Gampang ya, berapa deh? 6161-5161. Oh ini namanya nomor cantik. Enggak itu merdaan ya, jadi nomor enak ya kan, kita membahas makanan. Ini kan Baik, baik. Sekali lagi diumumkan, jam 6 kita akan mencoba sesudah acara ini turun ke bawah di Darut Tauhid ini di Geger Kalonggirang 38 akan dicoba bagaimana merealisasikan apa yang kita obrolkan ini. Ya, tanam perdana istilahnya kalau di istilah komunitas. Oh, tanam perdana. Insya Allah ada berapa jenis tanaman sekarang di sini yang disiapkan bibitnya? 6 jenis dengan berbagai dia. Kita baru contoh. Jadi bagi yang akan nyontoh, cepat nih ada setengah jam dari rumah masing-masing plus atau sarapan juga. Nanti di sini ada sarapan banyak ya di warung-warung tetangga. Ayo. Cepat-cepat ke sini, Bandung dan sekitarnya setengah jam cukup mumpung sepi ya. Baik, kita akan dialog ya. Silakan pendengar. Silakan sahabat Rekki juga mendengar dimanapun Anda berada yang ingin bergabung di nomor berhubungan 0170776 bisa Anda pergunakan untuk bergabung di kesempatan pagi hari ini. Bagi Anda yang berada di luar negeri pun bisa bergabung dengan menambahkan kode area Indonesia 0222-201-7076. Baik, kalau di Indonesia masih ada yang bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau di Indonesia apa, di mana Ibu? Ibu Rani. Iya, baik, silahkan Ibu Rani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rani di mana? Saya Pak Ridwan. Iya, Bu Rani tunggu dulu. Bu, tunggu dulu. Bu, Ibu. Ya. Tenang ya. Tenang. Ibu teh siapa? Bu Rani kan? Iya. Di daerah mana, Bu? Di daerah Jamika. Jamika. Apa yang Ibu rasakan mendengar obrolan ini? Alhamdulillah, jadi punya ada ide gitu. Ada ide ya. Ibu senang? Ya. Ibu senang enggak? Senang. Saya rasakan aura ibu tuh bahagia, gembira ya kan? Belum juga tanam udah gembira, gimana panennya? Sok atuh mangga sama Kang Ridwan. Assalamualaikum Pak Ridwan. Waalaikumsalam. Ini Pak Ridwan, saya dari dulu semenjak ninggalin rumah suami, nggak pernah ada yang hijau-hijau gitu. Jadi dengan ini saya alhamdulillah saya kepengen di depannya ada ini sedikit sih, ada ruangan sedikit agak sehat gitu. Cuma di depannya saya ada pusing bekas gitu. Saya pikir insya Allah bisa mungkin digantung-gantungin kayak gitu. Cuma mau nanyanya tuh seperti ini, itu saya si kampung itu saya dari namanya si kampung bekas kita beri gitu atau gimana? Terus tempatnya saya apa harus dibocorin pagi ini? Biar airnya nanti kan nggak takutnya mungkin busuk kayak gimana, mungkin gitu aja. Saya bertanya tentang kamu. Baik. Jadi mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu, tunggu dulu, tunggu tenang ya. Kita sama-sama perhatikan nada suara ibu itu. Itu pasti ibu itu lagi senyum, ya kan? Kalau lagi senyum, lagi doang. Minta tanggung di rumah. Jadi ternyata efek psikologisnya aja udah terasa ya. Ini mungkin teknis ya, bagaimana, gimana bibit bisa didapat, lalu bolongnya seperti apa, silakan. Iya, jadi bibitnya itu sebenarnya bisa dibeli toko-toko, di pasar juga ada bibit kangkungnya. Kalau kangkung itu bibitnya biasanya per 6 biji. Karena nanti dia itu kalau kebanyakan perbut tadi sebenarnya zat hara kangkungnya kalau dari sedikit dan cangkang ini biasanya itu 5-6 biji. Kalau bayam ditabur, jadi kayak nabur apa cuma beras kan gitu. Jadi disebar merata ke seluruh tanah. Nah, itu pakai piling kalau kalau bayam. Tapi kalau kangkung itu biasanya satu lubang atau satu pot atau 5-6 biji. Nah kalau pakai pot tentunya anak kampung atau stekan biji-biji. Oh, biji kampung. Biji. Satu itu biji, dua-duanya juga biji. Mendingan itu biji. Kalau kalau padi kan stekan apa? Ya kecilnya kalau kampung itu biji. Oh iya, baik. Nanti di pot potnya tentunya dibolong itu ya biar airnya turun. Nah itu ke tembok nggak kena apa? Tidak ada masalah ya, kalau biasa kehujanan gitu. Benar-benar hanya warnanya mungkin jadi belang itu tembok resiko. Nah juga nanti kena hujan juga bersih sendiri biasanya. Jadi buat ibu beli biji apa bijinya itu buat kangkung atau bayam bisa beli di pasar di toko-toko di supermarket juga banyak. Ada itu ya di supermarket ada. Nyebutnya gimana? Beli bibit rambut aja bagian kamu. Oh, baru tahu ya. Kalau nggak ada kita siapkan aja di dalam tahun. Ya kalau tidak ada nanti komunitas Bandung Berkebun bisa menyediakan ya untuk mempersiapkan. Di kita juga nanti ada contohnya ya. Baik baik. Dibolongin ya. Belum. Baik. Silakan selanjutnya. Bisa Anda pergunakan untuk bergabung di pagi hari ini. Dan informasi bagi Anda yang sudah bergabung, harap untuk bisa mengajarkan volume radio dan mendekatkan lebih dekat ke mikrofonnya supaya lebih terdengar jelas ke radio. Silakan di 022-201-7076. Baik, alhamdulillah sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu siapa di mana Ibu? Bu Eva di Bangor. Iya, silakan Bu Eva. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari semua itu senang banget karena awalnya beda. Yang sedikit saya dulu apa-apa sudah sedikit beda ya. Maksudnya saya mau ini aja untuk pengalaman. Tapi kan di depan kamu ada balonnya ya. Oh, Ibu. Nah, itu tadi kan dialihkan. Masa kan saya radio nampol luna aja. Nah, saya radio itu berkembang. Nah, suara ibunya diperbesar. Halo, nah gitu Bu, ya. Halo. Neng, Ibu. Ya? Itu saya ngajelang mimpi, dekat dengan radio enggak? Enggak, jauh. Oh iya, berarti kekhususan. Ya. Silakan Bu. Ini sebenarnya mau bagi pengalaman juga. Saya depan rumah itu ya, ya kan ada balong. Tapi balongnya itu airnya dari rumah saya. Terus saya tuh waktu 3 tahun yang lalu, saya belanja kampung di pasar, kampung ini. Kampung batu itu ya, yang ada akarnya. Ya, yang ada akarnya. Kan itu ada cintayanya, nah saya lempar kemarin kan ke balong gitu. Tapi lemparnya kalau lempar itu aja, saya apa gitu ya. Alhamdulillah itu gak pernah berhenti-berhenti panennya. Masya Allah. Iya gitu. Itu sampai kita tuh bosan dan pasti akhirnya bosan kan. Jadi si ibu bosan, tetangga bosan. Terus siapa aja yang mau ambil sendiri, saya jalan-jalan ya. Kalau gitu itu sampai mereka tuh bosen banget akhirnya deh saya gini lagi saya lakukan gitu saya buang buang itu saya ambil lagi begini-begininya yang akar-akar ekonominya itu gitu jadi kayaknya tuh kampung tuh nggak ada maksudnya gitu lah kalau mau beli gitu. Masya Allah. Jadi nggak usah beli ini gitu saya ngajak aja di kampung yang sengaja di kampung itu buat masak bukan buat nanam sebagainya cuman sama ada papanya kan saya jadi baik, alhamdulillah. Ya kita sudah menanya, kita kan nyara kucing. Nyara kucing? Ya, saya sudah pengalaman gitu ya, berbagai macam tanaman ya, dan juga bumbu-bumbu kayak gitu, komentar kayak gitu. Tapi ya dihiburin kucing ya harus halus, gitu ya. Jadi para rezep, nah yang saya tanya kan, untuk repotingnya kayak gimana gitu ya, saya jadi itu, ini kuatnya masalahnya, kawat ini, ada kucing ini. Jadi intinya ada kucing ya, Bu ya? Iya, yang kemudian ngacak-ngacak. Waduh, susah jawabannya, berat ini, masalah negara ini. Bagaimana masalah kucing ini, Bu ya? Terus ya kan ada kucing. Itu kan salah berjaya di tangan kami. Nah, sekarang masalahnya apa? Masalahnya adalah saya ingin tahu gimana untuk networkingnya lagi gitu. Maksudnya bagaimana teknisnya? Maksudnya saya kan... Oh, harusnya Ibu minta pertanggung jawaban bersama kucing. Bu. Maaf ya, Bu. Saya tapi kucingnya saya bilangin dari pabrik biasa. Oh, aku akan bawa maaf. Kucing Ibu spesial kayaknya itu Bu, memang dia harus pesantren Bu ya. Nah itu dia akibat banyak makan kangkung Bu. Udah orang juga lagi biasa, mana ekonomi ya Bu ya. Nah ini takdir yang variasi ini ya. Ya kalau kantor itu ada dua tipe, ada kantong basah, jadi kayak sawah gitu. Nah akhirnya menggunakan di Jiwasra itu di belakang kompen itu kantong basah. Kalau yang akan kita lakukan nanti itu kantong darah namanya, jadi tanam dalam tanah kering. Nah ibu jangan bosan, ibu bosan karena mungkin ibu bingung panennya banyak, boleh kemana ini. Nah disinilah konsep komunitas itu punya konsep namanya aspek ekonominya. Aspek ekonomi itu seperti di Jakarta kan jual ke restoran, kalau di ujung gunung dijual ke perusahaan. Jadi sebenarnya kalau ibu mau nanti disambungkan dengan komunitas, kita bisa membantu menjual kan. Jadi kebosanan karena banyaknya sebenarnya tinggal sederhana dijual gitu. Tadi 500an ikat kali sekian kelompok sampai dengan hampir atas normal. Iya, ibu itu manjang. Hasil panennya nanti uangnya buat ya melihara kucing tadi. Iya, menitip kucing ya. Menyekolahkan gitu. Saya juga pusing nih masalahnya. Aduh, kata kucing seharusnya yang dididik dong. Bu, tolonglah didiskusikan dengan kucing itu ya supaya baik. Ini mungkin di antara pendengar ada yang bicara gini di hatinya. Nanam kangkung kasihan dong petani, nanti buatan kangkungnya nggak laku. Gimana tuh jawabannya? Justru ini komplementer ya. Kan tadi secara global ada krisis pangan, kedelai dulu mahal harus impor, segala harus impor. Jadi apa yang kita lakukan adalah sebenarnya membuat keseimbangan dari kekurangan suplai menjadi seimbang. Jadi sebenarnya secara teori tidak akan pernah menyaingi petani, justru melengkapi kekurangan yang suplai orang kota biasa terima daripada impor gitu ya. Lebih baik kita coba merubah gaya hidup menjadi pemproduksi di level-level yang itu aja. Ya, dan mungkin selama ini kita jarang makan kampung juga. Nah, nanti kita bahas nih komponen apa yang kalau ciptakan lewat kampung, bayam, pakcoy dan sebagainya, supaya kita makin semangat dan manusia mah manusia pengen untung. Katanya ada zat besi, kita sudah lihat ya, ini sudah mengkhawatir, sudah dikenal oleh dunia tentang bayam. Pernah dengar? Popeye, The Sailor Man. Nah itu film kartun ya, dia makanannya bayam. Jadi kalau itu pasti gak sembarangan tuh ya, mungkin ada zat-zat tertentu yang kalau kita makan akan bertambah kuat sereapnya ya. Penelpon selanjutnya silakan. Assalamualaikum. Halo. Dari Dewi, dari Ciparan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi, silakan. Ini Dewi 59 dulu lah. Oh iya, iya. Oh Dewi itu ya, yang rumah ku sudah aku dulu kan? Acara ini pasangan udah paling buat di pasar masih bagus banget. Bagus ya Bu, senang. Banyak. Alhamdulillah. Masuk kayaknya senang banget. Dan ini ilmu yang luar biasa yang bisa mencerahkan warga Bandung. Iya Bu. Termasuk Bandung juga insya Allah masalah jadi. Bu, halo. Iya. Halo ya, tentang ini aja, tentang tanaman Bu ya. Iya. Pengen ini tanya sama Pak Iwan, gimana cara gabung jadi ini anggota Bandung tersebut. Soalnya kebetulan sudah punya kebun tanggung. Tapi cuman kemarin memang terlalu banyak, jadi dibagi-bagi sama tetangga. Dan sekarang habis panen mau ke kebun lagi. Biar tidak banjir. Tapi begitu saja gitu ya. Pengen ikut gabung sama suami ke Bandung tersebut. Bagaimana? Siapa saja dan gimana nantinya gitu. Itu aja, makasih. Baik. Penyakit dari Cimparai. Ya. Ya Cimparai, baik. Gimana? Terima kasih Bu Dewi. Salam Pak Dewi ya. Ya gini, jadi di Bandung mewakili satu dari 27 kota memang punya komunitas berkebun resep ini, para santri, ibu-ibu, pendengar di rumah disarankan bergabung. Menyenangkannya karena kalau bergabung dengan komunitas, selalu ada acara-acara, panelnya dibikin lucu-lucuan lagi, ya. Jadi kreativitas. Jadi sebenarnya berkebun ini satu tadi ekologis, dua ekonomi, dua punya aspek sosial. Setiap panelnya dikangenin, karena pasti set panen, ketemu orang, ada festival, ada keceriaan, ada musik, ada lomba masak. Jadi teman-teman musik ngaji gitu deh, ngaji apa? Ngaji, zikir dan seterusnya. Membuat orang itu apa pas panen itu kangen. Nah untuk daftarnya sebenarnya karena komunitasnya pakai internet, jadi dua ada Facebooknya, bisa berkebun, bisa di search. Atau Twitter, kalau Twitter mah @bdg berkebun, itu akeong ya, ada di Twitternya bdg berkebun. Kalau ibu punya Twitter, follow itu. Kalau enggak di Facebook ada Indonesia Berkebun. Kalau enggak nanti follow sekarang juga nih. Kalau enggak nanti nomornya dicatat ya oleh Pak Kang Hasan. Nanti saya minta komunitas Berkebun menghubungi ibu dia. Jadi baik, mari bersama-sama membangun kota ini untuk lebih hijau, ya, lebih ramah secara sosial dan ada peningkatan ekonomi. Alhamdulillah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, oke, bisa masuk nih, Bandung Berkebun. Assalamualaikum. Di 022-01-7076 bisa berkata untuk bergabung di pagi hari ini. Di 022-01-7076 bagi Anda yang berada di luar negeri pun, Anda bisa mendapatkan kode area Indonesia 62-22-01-7076. Bisa Anda pergunakan untuk bisa bergabung dalam manajemen kelompok pagi hari ini. Mari kita mulai di Lengkabu sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya Diana dari Pangkalan. Jadi? Pangkalan. Iya, silakan Mbak Lenda. Iya, ini ya kepikiran dari dulu. Kalau ada masalah, biasanya ada hikmah di balik masalah itu. Kebetulan di Mbak Lenda itu kan sering masalah banjir. Nah, mungkin hikmahnya tanah dari banjir itu ternyata mengandung banyak apa ya, sehingga subur bagi tanaman gitu lah. Oh gitu ya. Ya. Jadi seperti galunggung dulu ternyata hasilnya juga banyak ini. Memang kalau tanah banjir mengandung banyak unsur itu. Iya, setahu saya. Begitu. Ya bertanam pak itu sih semuanya. Jadi bagus, terus tanahnya juga ya bagus, emang masih bagus gitu. Oh, baik. Ya. Terus satu lagi ya, itu kan tanah banjir itu kan dari sedimentasi di rumah. Iya. Itu mungkin tanahnya dari kebun daerah pegunungan. Mungkin bisa juga warga dari Bandung atau dari mana. Kalau mau berkebun, bisa tanahnya dari tanah kita rumah aja, bukan tanah semau, bisa kan, bisa. Ah, baik. Nuh, kamu makasih banyak ya. Ya, tapi... Baik, kalau ada waktu di sini ya, tuh, ada 16 menit lagi, kebun, pelan-pelan aja, tapi sampai dengan cepat, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tuh? Ya, ini sudah dipraktekan di beberapa tempat, sambil mengeruk sungai. Tanahnya itu kan bercampur air dan segala macam lah gitu ya, yang memang cenderung menyuburkan gitu. Jadi ada dua pilihan, yang umumnya karena mudah gitu ya, tanah lembab yang paling baik. Kedua tentunya sedimentasi sungai itu juga bagus karena tanahnya sudah istilahnya kaya dengan zat hara ya. Hanya karena dari mencoba pelan-pelan ternyata kalau itu yang kalau pelan. Tapi kalau memang ternyata mudah didapat, pilihan ini menjadi pilihan yang ideal buat warga di daerah Balenda, di daerah Bandung Selatan yang sedimentasi citarumnya berdaya dia betul datang dari tanah-tanah di hulunya yang memang sudah subur. mengajar kehidupan ya. Sehingga silakan menurut saya bisa jadi solusi. Kalau satu orang melakukan dari ribuan bercocok tanam dengan tanah sedimentasi, mengurangi masalah banjirnya menjadi manfaat secara hikmah juga. Baik. Ini rekan-rekan, ini awal ya, yang kita lakukan ini awal. Jadi kita akan bergerak terus, kita sempurnakan komunikasinya, sistemnya, sehingga yang kita lakukan ini benar-benar menjadi sebuah amal jamaah. Ya, ini lebih bernilai daripada apapun yang jangka pendek. Ini lebih bernilai karena ini untuk pola sikap, pola pikir, dan keberlanjutan kita sama-sama. Masih ada satu penelpon, kelihatannya boleh. Tolong yang mau ke Darut Tauhid, ya berangkat, silakan. Ya kita tunggu sampai jam 7 di sini di Darut Tauhid. Ah, jam 7 selesai acaranya. Silakan. Posisinya tadi kan saya memang di belakang rumah sama di depan rumah, alhamdulillah ada sedikit tahan gitu ya. Cuma saya tuh kalau setiap kali tertanam tidak pernah ada yang tumbuh gitu. Oh. Kenal gitu ya? Tiap kali nanam? Iya. Tidak ada yang tumbuh? Iya, jadi nggak pernah bagus gitu loh. Jadi hasilnya tuh pasti nggak tumbuh gitu. Nah, sementara kalau suami saya itu memang kalau tertanam apapun hasilnya pasti selalu bagus, ah gitu. Aku tinggal nanya ke suami ini sudah mana NPWI? Saya tuh kan papa saya itu dulu dinas pertanian ya. Juga posisinya mama saya ada orang kampung dulu, jadi bagus kalau tertanam tuh. Tapi kalau papa saya yang bertanam pasti jenis sama gitu. Oh. Kalau makanya Tidak. Ini ada jawaban menarik dari Abu Di. Ini harus banyak tobat katanya. Iya. Jadi begini teh ya. Ini menarik nih ya. Jadi gimana itu kata suami gimana? Suami saya itu cuma kalau tanam apapun ya ayah hasilnya tuh pasti bagus kan. Tapi kalau saya menjawab bersama cuma kalau jangan hapus gitu. Tapi upang upang saya tidak mengambil di sini ya Allah, kok kelihatannya sudah bangun hasil kan gitu. Itu kata suami kenapa ini terjadi jadi saudara larut sakitnya? Saya juga bingung kan. Oh bingung, apa lagi kau ini ya. Baik, Kak Dewi, aku buat bisa masalah ini, udang kucing, ya, Kak Dewi. Tadi, upami kekakotan, kata Ibuan Samia, biasa nyumankan nomor handphone-nya gitu, Ahmad. Oh, baik. Sekarang di daerah Cimule gitu ya, banyak bahan gitu, ah. Baik, Bu. Tapi, ini kan simbol lagi. Ayo ke sini atas cepetan. Ini Kang Limpa di sini sampai jam 7 ada. Ajak Pak Dewi di sini, ya. Ditunggu di sini langsung, ya. So, boleh yang sekarang dan bawa makanan ringan lah, ya. Silakan. Ditunggu ya, Pak Dewi, ya. Sampai jam 7 maksimum. No. Assalamualaikum. Iya. Nggak bisa dipungkir ya, agak gembira, senang kerasa. Walaupun terkelihatan, memang inilah salah satu keberkahan Allah menciptakan lingkungan hidup yang baru niat aja, sudah terasa gembiranya. Bagaimana waktu kita habis, ada pesan-pesan terakhir sebelum meninggalkan acara yang panah ini? Ya itu saja, jadi mari kita berikhtiar ya. Bumi ini harus disayangi, kota ini harus disayangi dengan solusi, dengan kebaikan-kebaikan. Kalau semua orang komplain, semua orang berteriak banyak masalah, tidak menyelesaikan apa-apa yang menjadi problem di sini. Nah ini hanya satu dari sekian banyak itu. ikhtiar. Mari kita cari ikhtiar-ikhtiar lain. Nah, ini hanya masalah ikhtiar tentang lingkungan. Tapi menariknya berkutub ini, dampaknya tadi ada tiga. Secara ekologi, menghijaukan kota, menyebutkan kota baru. Kemudian secara sosial, mendekatkan manusia dengan manusia yang lainnya. Bersilaturahmi, ada keceriaan, menularkan kebahagiaan, gitu kan. Tadi belum ada orang sudah dari nada bicaranya sangat-sangat semangat, apalagi yang melakukan. Dan paling ada nilai ekonominya. Kalau ternyata semua berjamaah dan banyak, siapa tahu bisa menambah penghasilan. Lantas, kalau ada di antara pendengar yang memiliki keilmuan, keahlian yang dititipkan oleh Allah dari sisi manapun yang mungkin kita belum sampai ilmunya, ayo kita sama-sama sharing ya, supaya acara ini makin saling melengkapi. Karena ini kan baru fondasi, kita membutuhkan ilmu yang lebih banyak, pengalaman dari berbagai pihak, sehingga jadi sinergi mewujudkan lebih baik. Terakhir dari saya itu aja, kucingnya ikut gabung aja ke Bandung berkebun. Nah yang bagus ini sebuah ide Semerlang, dia harus belajar menanam pohon korma ya. Terima kasih para pendengar, maaf hari ini saya agak lucu, tapi biasanya efek psikologis dari kampung ya. Mudah-mudahan ada hikmahnya dan kami tunggu. Jangan lupa yang belum ikut SMS Tauhid, SMS ya Tauhid ini. Besok di istiqlal, jam 9 sampai 10 bagi saudara di Jakarta dan sekitarnya, kita kumpul di istiqlal ya. Para pendengar, terima kasih atas semua perhatiannya. Kami berada di Jakarta sampai jam 7 pagi. Silakan hadir bagi yang memiliki waktu. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abu Di Angkibar. Alhamdulillah. Terima kasih kawan-kawan. Siap kawan-kawan ya. Jadi ada di sana di Eko Pesantren juga untuk mengetahui kualitas santri ya, akan ditanam pohon dan pupuknya ini dari santri. Jadi sekeliling pohon itu pakai karung ya. Nanti santri diharapkan ya berkala lah dia memupuki pohon itu.